Allahumma sholli ala Muhammad. Saat niki prihatin nek ten bundi-bundi nek wayah subuh niku sepi jamaah. Lek maghrib kali isak tasik mending tasik lumayan. Kali ana wong Islam ku sing modele subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi lek maghrib kali isak ten masjid. Niku jenenge wong Islam sing mereke obat flu. Mik sagrib. Salate mik isak karo maghrib. Nek wayahe subuh lho, ya Allah ten pundi-pundi. Kula mboten ngece ya, sampean tersinggung sak karepmu. Tapi aku wani ngarani yo lek masjid kene iki lho nek wayah subuh, masjid Waru iki lho nek wayah subuh, okean cagake timbang wonge. Cagake lho 16, wonge mek 3. Sing siji mengi, siji watuk, siji mencret. Ya Allah, ya Allah. Wong iki kok umpama ngerti yo. Barokah fadilah ganjarane salat subuh berjamaah. Niko Kanjeng Nabi leh dawuh, la atauha walau habuan, mereka akan datang jamaah subuh ke masjid walaupun merangkak dari rumah. Merangkak itu bahasa Inggrisnya the berangkang. Komah tekan masjid dilum berangkang, ngesot dilo budal, mbok ngosek-ngosek kaya iwak lele ra ono banyune ngene, budal, wong semper-semper tikluk tikluk tikluk umpama ketok ganjarane. Wong setruk kilo njaluk digotong budal nyang masjid. Ayo ngomong persis wae. Tak jahit lambemu wis ana. Mosok wingine ora diketokke ganjarane mulane dewegah. Hoi. Masjid iku sak api-apike panggonan. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh lak ngono to, api-apike panggonan nontonnya iki masjid, elek-eleke panggonan nontonnya iki pasar. Dadi lek ngerteni wong api apa wong elek gampang, ana wong sregep sapa masjid, wong apik kuwi, ana wong sregep sapa pasar, wong elek kuwi, kecuali bakul. Ayo lek wong kene akeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Nah, berarti wong kene akeh ndi sing apik karo sing elek? Lho masjid kok api-apike panggonan, iya, wong elek kaya ngopo lho, sapa masjid? Waras kok. Wong nakal kaya apa lho sapa masjid waras kok. Kula niku lek ditakoni gimana solusi menghadapi kenakalan remaja, dekadensi moral, degradasi moral, gampang aku. Karantina ten masjid, rehabilitasi ning masjid, waras-waras. Mulo bocah masjidan kuwi apik. Kowe tau krungu ana tawuran antar remaja masjid ngono. Apik mulo bocah nakal kaya apa? Jal nanti karantina no masjid, direhabilitasi no masjid. Waras. Wis to bocah nakal kaya apa? Termasuk bocah umur 24. Lha kuwi ya bocah kuwi kok. Bu. Bu. Bojo sampean kuwi nek nakal, aja nesu-nesu, nek candak tangane cek seret no masjid, cancang no cagake masjid. Wis ben nang kono ora salat ya wis nggo suwe-suwe ora ya isin karepe dhewe. Tak kluyur-kluyur njaluk diudali tanggane engko melok salat. Waras nggo suwe-suwe. Bocah kok seneng mendem. Ayo karantina nang masjid engko lak waras. Ora ngira mendem nang masjid. Engko njajal nang mendem nang isore bedhug kowe. Ya sida dijreti bedhug ndasmu ampek takmir. Wong kok seneng kopek, seneng remi. Menjene sobone gerdu kok. Ora gelem sobo masjid. Waras-waras lan nang masjid. Nggih. Golek mantu bocah masjidan. Kula nek matur ten pundi-pundi, nek golek mantu pengen berkah, pengen mulya, golek sing ukurane bocah kuwi ukurane sregep salat subuh jamaah nang masjid, rutin salat subuh jamaah nang masjid, kuwi pundutan mantu, mesti barokah, mesti mulya. Kiye duwe rencana iki cah-cah iki. Sesuk arep jamaah subuh nang masjid ben terpilih dadi mantu. Monggo, cuma pertanyaane kuwi kuat pirang dino. Wong iki ukurane sregep tur rutin kok. Tapi lek wong waru kene mboten kangelan kok golek mantu kok ukurane sing sregep rutin salat subuh jamaah nang masjid mesti entuk. Tapi umure ya wis 72. Rata-rata yang ngono kuwi. Sik aku takon Bu dijawab. Wonten mboten sing duwe anak remaja. Wayah adzan subuh digugah ya tangi ning ngalih nggon. Wonten apa mboten? Bocah nglumpukno kene iki to. Bu sepurane ya anak sampeyan ya ana adzan subuh digugah tangi kok ngalih nggon kuwi salahe wong tuane dhewe salah kawitane terutama ibuke yo ibu dadi sasaran iki cuman tak elingke ya Bu biyen anakmu isih bayi isu ngoten niku ya badhe subuh kok kepireng ana tarhim saking masjid. Ya mesti masuk tarhim kok kuburan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin. Wis ojo dirasani suarane enak banget aja ngono ya. Bu. Eh, ana tarhim ngono kuwi anakmu kok sing sik bayi lho melek. Biar terus tangane ketawa-ketawa sikile kerencal-kerencal. Apa-apa-apa-apa. Apa-apa-apa. Eh, ngono kuwi mbok jarke ben kulino melek subuh tekan isuk, apa mbok keloni meneh ben turu meneh? Mbok keloni ben turu meneh to. Mulane saiki dadine ngono-ngono kuwi. Ana azan subuh ya melek, tapi ya mlungker meneh. Gagah gagah kuat betot ngangkat beras telung karung lho kuat tapi nek wayah subuh ngangkat kemul lho ora kuat apa kok banter meneh nyetel oh sami ana pengajian ya ben nek ngono saingan kae ana pengajian kae ya wis nek ora ya ora ya wis iki piye berarti sak desa mriki nggih kan api alhamdulillah. Jenenge wong kene iki seneng pengajian. Suwendi. Ngojo suwendi ngono, tapi nek jamake jelas akeh no kene ngono lho, suwendi. Padahal kaya pengajian umum lho iki kan pengajian rapate umum. Pengajian keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Wis salahe sampeyan, Bu. Akhirnya aku dadi karakter, dadi kepribadian. Mergo ket mulai cilik wis mbok kulinake. Apik-apik melek mbok keloni maneh, diisik-isik maneh, bubuk nak isik subuh nak, bubuk maneh nak. Mulane saiki sampai gerang. Kuwi anggere wayah subuh yo ngono kuwi dadine. Terbentuk karaktere. Coba nek sampean kulinake. Engko yo kulino anggere subuh melek sampai esok direm-rem ke raiso turu wong dibentuk mulai cili bener ya anak melek ngono ku bu sampean kudang tak gendeng gendang gendeng tak gendeng gendang gendeng jere sapa ora masalah lho sik to yo masak yo masak tapi urusane rungokke sik to ngene iki lho ngurung-ngurung kok iki yo apa kaitane karo masak iki membentuk karakter anak ya Allah. Masa ngudang anak kok sampai 8 jam. Aku ini yakin bojone iki ra ngarah lemu iki. Mesti kuru bojone. Lah anggere ape ngomong wis diemplok. Lagi ngomong amangap diemplok. Ra ngarah iso lemu bojomu lek ngono. Iya apa ora? Lho ya sepakat ngarani iya. Ayo nek gak mbok mareni bojomu ra ngarah lemu. So, ngene maksudku, bocah melek kuwi nanti kudang. Bocah pinter, iki sok dadi gubernur cah iki. Lho ngono lho. Cah saleh, sok ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Aja kaya bocah sing pengajian nang ngisor pager kae. Kae bocah orang genah kae. No ngono. Eh bocah wis melek, ya wenehke kakake, wenehke mbake, jarno dimong tinggalen masak wek. Ngomong urung rampung kok. Masa bojomu bareng ya melok masak. Ayo nang bantah, lho uripe ijen ana tengah ora-ora. Ora ana sing ngomong berarti kowe ketua suku blekok. Kok iso bantah ae. Eh seneng bantah neh. Orang ngira menang weh, aku nek kalah bantah mbek kowe ora diundang ceramah tok ndi-ndi aku. Kok iso? Bu. Aku salah e, kadang bocah wis apik-apik melek. Nek gak ngono yo paringi golean. Etek-etek-etek-etek dolanan kok akhire kulino melek. Lah nek bocah wis iso berangkang wis iso terantanan, sik tetep kulino melek subuh tekan esuk. Lah kuwi bocah masak lah ya wis kenek to. Sakmene iki lho sing mbok pangku iki lho wis kenek iki. Wis ora kok ngruwepoti ora. Ora ngira kok ngruwayah ngraya terus layahmu dibantingi ora ngira. Eh, nambantah neh. Wis. Wek, kalah bantah kudungan layah. Kok iso? Lah salah ibu-ibu ngono. Anak wis apik-apik melek ngono iku malah diturok-turokke dikeloni, bubuk nak, kadang-kadang disesel-seseli pentil. Anak wis emoh wis gobek-gobek ngene, disjejel-jejelno. Eh pentilmu iki kena bapake wae. Wis ben ora usah gobek-gobek kowe. Bahasaku yang ngene iki, kowe nek pengen sing alus ngundangno kiai bangsa alus kono. Eh sebenarnya gak dicetakke ya ora cetha kok. Waktu nentek soalnya gue bantah-bantah nambah iki yuk. Mulane azan subuh iku beda karo azan-azan liane. Bedane apa? Siji disunahno azan dua kali. Zaman Kanjeng Nabi dulu azan subuh dua kali. Azan pertama kuwi nggo ngekeki kesempatan panjenengan sing dereng sholat dalu. Nek kerumah, aduh geragapan, wah subuh bareng melek, lagi jam telu, berarti kon tahajud. Azan kedua, wih panggilan untuk sholat jamaah. Azan niku mboten tanda masuk waktu sholat, para rawuh. Azan niku panggilan kangge sholat jamaah. Mbon salah paham lho nggih. Nek tanda masuk waktu sholat, jenengan buka ten kitab fikih nopo mawon. Alah nek potong kamu yora kober, buka kitab. Wis meroi mateng ngono ae lho. Bro, sing yo aja kulinake, berarti mbahmu Syekh Google radhiyallahu anhu. Megurui nanggone kiai sing jelas nasab keilmuane, sanad keilmuane jelas. Kiai iki ngajine nang kene, mondoke nang kene, gurune iki, gurune iki, gurune iki nyambung tekan Kanjeng Nabi. Guru Mbah Google. Yo kuwi akeh sing dirubah, akeh sing diowahi, nek gak teliti bahaya. Kudu mbok takokke nanggone wong sing jalur-jalur kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah azan kuwi panggilan salat jamaah. Lek tanda masuk waktu salat yo perjalanan hari. Tanda masuk waktu salat subuh munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Lah ngono to. Tanda masuk waktu salat duhur tergelincirnya matahari. Pokoke lewat ser dari tengah bener. Tanda masuk waktu maghrib terbenamnya matahari. Utuh bles lho ngono kuwi. Ora ana tanda masuk waktu salat kok azan kuwi ora ana. Asline azan iki panggilan untuk salat berjamaah. Nah karena salat itu yang paling utama, paling afdal itu di awal waktu, mulane rata-rata azan itu di awal waktu. Umpama gak di awal waktu kene, ya kene. Umpama gak di awal waktu tengah-tengah itu, ya entuk. Umpama kene ya, jamaahnya itu isya misalnya jam 12 bengi, azan isya jam 12 bengi, monggo. Panggilan wi azan iki panggilan salat jamaah. Mulane hayya 'alan shalah. Yuk mengerjakan salat. Ayo berjamaah. Ngono panggilan buktine ketika tidak memungkinkan ke masjid karena cuaca ekstrim misale niku azane ora hayya 'alan shalah. Sian zaman Kanjeng Nabi nate ten Madinah itu cuaca ekstrim sehingga tidak mungkin masyarakat untuk berangkat ke masjid salat jamaah. Waktu itu hujan lebat, hujan deres ra karuan, hujan campur banyu. Kuwi berarti ngrungokke kowe. Angin ra karo-karuan, puting beliung, cara bahasane JTV pentil muter. Kuwi nek tepak ndelok berita JTV lak ngono to. Oh. Atusan omah padha rubuh mergo kena terjangane angin. Iya. Mbah pokoke ngono bahasane. Lha kuwi wong-wong arep nyang masjid ora mungkin to. Ngono ku Bilal azan karo Kanjeng Nabi kon ngrubah, aja hayya 'ala shalah, ganti sallu fi buyutikum. Salato ning omahmu dhewe-dhewe. Nene hayya 'ala shalah, kuwi ayo dong nglakoni salat. Muga-muga dikeki kekuatan jamaah, mulo jawabe la haula wala quwata illa. Lah nek diganti sallu fi buyutikum salat nang omahmu dhewe-dhewe wong kene jawabe alhamdulillah. Lah udah wegah jamaah. Dua azan subuh itu ono kalimat khusus as-salatu khairum minan naum. Artine salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Jawab to, salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Berarti wong sing apik kuwi akeh salate timbang turune. Wong sing elek akeh turune timbang salate. Ayo wong waru akeh ndi nek salat karo nek turu? Nah, berarti wong waru termasuk wong apik apa wong elek? Oh, wong apik modele ngene iki. Seragam ngenteni gratisan. ngono kuwi wong api. Mula adzane kena tiba ilmune sing nate haji nate umrah mang tang leti. Tak ini no HP yo akeh. Nek adzan nek teko Mekah teko Madinah wila as-shalah kuwi dawa naumen dek. Ngono. As-shalah dawa naum dek berarti salate dawa turune dek. Salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Rata ngono adzane. As-salatu khairum minan naum. Ketimbang suaramu ya enak suaraku. Dadi salat dawa naum ndek. Ngono kuwi nek diartekke lak ngene to. Salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Dadi salate dawa turune ndek. Salate akeh turune sithik. Salate suwe turune sedelok. Lah wong waru ora ngono nek adzan. Salate ndek naume sing dawa. Ya kok sing adzan cah nom-nom, sing adzan wis mambu kuburan pisan. As-salatu khairum minan naum. Watuk-watuke klebu. Niku nek diartekke ra ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Mula aja kaget sing krungu padha kelon maneh.